Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Beberapa faedah dari kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir disebutkan oleh para ulama, di antaranya jawazu rukubil bahri, bolehnya seorang naik perahu selama tidak membahayakan, karena di sana ada riwayat yang melarang untuk naik perahu kecuali bagi orang yang haji, orang yang umroh dan berjihad. Namun hadis tentang larangan naik perahu kecuali bagi tiga golongan tadi, hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Bukan hanya naik perahu, bahkan bekerja di laut boleh. Tidak dilarang seorang untuk bekerja di laut. Ini di antara faedahnya. Kemudian di antara faedahnya, anna al-musafir bi talab al-ilmi aw al-jihad aw ghairihi ma min asfar at-ta'ah. Pepergian untuk mencari ilmu atau berjihad atau selainnya termasuk dari pepergian yang sifatnya ketaatan, yang sifatnya ibadah. Jadi seorang ketika melakukan pepergian untuk menimba ilmu atau untuk berjihad atau untuk silaturahmi, ini adalah pepergian yang bernilai ibadah. Langkahnya akan dinilai sebagai pahala. Biaya yang dikeluarkannya untuk ketaatan akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Sehingga seorang jangan merasa pelit untuk membelanjakan hartanya untuk pepergian-pepergian seperti ini. Kalau sebagian orang tidak pelit membelanjakan hartanya untuk melancong ke negeri kafir hanya sekedar untuk rekreasi, maka seorang muslim tidak pelit untuk mengunjungi Baitullah, Ka'bah al-Musharrafah, untuk mengunjungi para ulama, para ahli ilmi, sehingga mereka mendapatkan faedah ilmu dari para ulama. Kemudian di antara faedah hadis ini atau kisah ini, istihbab it'amit ta'ami atau it'amit insan khadimahu min ma'kalihi wa aklihima jami'an. Disunahkannya seorang memberi makan pembantunya dari makanan yang ia makan. Ini biar pembantunya ikut merasakan makanan yang ia makan. Serta disunahkannya pembantu dengan tuannya makan bersama-sama. Istihbab it'amil insan khadimahu min makalihi wa aklihima jami'an. Disunahkannya seorang memberi makan pembantunya dari makanan yang ia makan. Yani, misalnya dia dimasakkan oleh, misalnya dia meminta pada pembantunya untuk memasakkan masakan yang enak misalnya. Dan kemudian pembantunya dikasih makanan yang lain yang tidak enak. Biar pembantunya ikut juga ya merasakan dari makanan yang enak tersebut. Syukur-syukur bisa makan bersama tuannya. Kemudian ada pun Khidir. Khidir ini nabi atau wali? Ahli tafsir berbeda pendapat. Jumhur mayoritas ulama mengatakan Khidir adalah nabi. Khidir adalah nabi. Kemudian apa Khidir masih hidup? atau sudah mati? Jawabannya Nabi Khidir sudah mati, sudah meninggal. Di antara alasannya yang pertama, bahwa Rasulullah alaihi assalatu wassalam pernah mengatakan, "Law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tiba'i." Seandainya Nabi Musa itu masih hidup, tidak ada keluasan kecuali dia akan mengikuti saya. Demikian pula Nabi Khidir sudah meninggal. Andai kata Nabi Khidir masih hidup waktu itu, kenapa Nabi Khidir tidak muncul membantu Nabi Muhammad, tidak berperang dengan Nabi, ya, melawan kaum musyrikin, masa membiarkan Nabi Muhammad, ya, dan para sahabat terancam? Andai kata hidup, tentu akan membantunya. Kemudian juga disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yang maknanya, tidak ada jiwa yang hidup hari ini, kemudian datang pada dia 100 tahun. Artinya setelah 100 tahun lagi sudah enggak ada lagi orang yang hidup di muka bumi ini kecuali sudah mati. Berarti sekarang Khidir tidak ada, sudah meninggal. Kalau ada mengatakan, tapi katanya Khidir itu tinggalnya di tepi pantai. Katanya ada orang pernah melihat ada orang, ya, pakai teken, ya, kemudian jenggotnya panjang, kemudian kalau disalami tangannya lebih empuk dari roti. Kita katakan benar atau tidak cerita tadi? Ya. Pertama, tentukan benar atau enggak kisah tadi. Jangan-jangan ini hanya apa? Dongeng. Hanya ngarang. Yang kedua, kalau itu benar dan orangnya bersumpah, demi Allah yakin saya melihatnya. Dari mana Anda bisa memastikan itu Khidir? Dari mana Anda bisa memastikan itu Khidir? Kalau dia mengatakan, dia ngaku sebagai Khidir. Kita katakan, mau dikemanakan hadis Nabi tadi? Hadis yang mengatakan tidak ada jiwa yang hidup hari ini, kemudian datang 100 tahun lagi. Artinya dia sudah, kecuali dia sudah mati. Berapa lama antara Nabi mengatakan demikian, ya, sampai saat ini? Sudah lewat, ya. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, ilmu itu ada dua macam. Ilmun muktasabun wa ilmun laduniyun. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang didapat dengan cara kita belajar, yang pertama. Yang kedua adalah ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Itu ilmu yang didapat tanpa belajar. Tapi tentunya ilmu laduni ini hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul, di mana mereka diberi wahyu oleh Allah. Yang namanya wahyu itu kan tiba-tiba datang, ya, kepada para nabi dan para rasul. Tidak bisa dicari, tidak bisa dipelajari. Jadi ilmu itu ada dua macam. Ilmun muktasabun wa ilmun laduniyun. Ilmu yang didapat dengan kita belajar. Yang kedua adalah ilmu laduni, yaitu ilmu yang Allah berikan kepada hamba tanpa belajar. Dan ini adalah ilmu yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul berupa apa? Wahyu. Di antara faedah kisah tadi, tawadhu'ul fadil lit'allum mimman huwa dunahu. Orang yang memiliki keutamaan yang banyak, dia tetap tawadhu', rendah hati, untuk mau belajar dari orang yang di bawahnya. Musa, beliau tetap rendah hati, ya, mau mengikuti, mau belajar kepada Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam, seandainya beliau tidak membatasi, ya, pertanyaan kepada Khidir, Artinya ketika Nabi Khidir melakukan sesuatu, Nabi Musa enggak usah ya bertanya. Sampai nanti akan banyak hal-hal yang ajaib yang akan muncul dari Khidir. Namun Nabi Musa di sini membatasi apa? Hanya tiga. Yang pertama, Nabi Musa pada sudah diingatkan, jangan bertanya sampai saya sendiri akan menyampaikan kepada kamu. Yang pertama, Nabi Musa lupa. Akhirnya bertanya pada Khidir. Kemudian setelah itu bertanya yang kedua. Setelah yang kedua, beliau mengatakan, kalau saya bertanya sekali lagi, ya sudah, ya enggak apa-apa, kamu ya melarang saya untuk ya belajar ya dari kamu. Membatasi tiga kali. Di antara faedah kisah tadi, annahu yata'ayyanu idafati al-ilmi idafatul ilmi wa ghairihi minal fadail ila fadlillahi wa rahmatihi. Sudah menjadi keharusan seorang menyandarkan ilmu dan lainnya dari kenikmatan, menyandarkannya kepada Allah. Ini sebagai rasa syukur kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, bolehkah saya ikut kamu untuk kamu ajari saya dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu? Ya, dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Nah, di antara faedah kisah tadi, al-amru bitta'anni wa tasabbut wa 'adamul mubadara 'ala al-hukmi 'ala al-asya' hatta ya'rifa ma yuradu minhu wa ma huwa al-maqsud. Perintah untuk kita bersikap ta'anni, tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru dalam menghukumi sesuatu sampai kita tahu apa yang diinginkan dari perkara tersebut. Nabi Musa ketika Khidir merusak sekian papan dari perahu-perahu yang ada di laut, Nabi Musa menegurnya, perahu bagus-bagus kamu ambili papannya. Ya. Padahal ya, maksud dari Nabi Khidir ya, itu adalah kebaikan. Lebih baik di perahu tadi cacat tapi masih milik ya, masih dimiliki oleh pemiliknya, daripada perahu tadi bagus tapi dirampas oleh raja yang zalim. Jadi sudah dikatakan bahwa di belakang mereka ada raja yang zalim yang merampas semua perahu-perahu yang masih bagus. Maka dengan diambili papannya sehingga terlihat perahu-perahu tadi tidak sempurna, namun aman, tidak dirampas, lebih ringan daripada perahu tadi utuh tapi kemudian dirampas oleh penguasa yang zalim. Ya. Di antara faedah kisah ini, annal abda salih yahfaduhu Allah fi nafsihi wa fi dzurriyyatihi. Seorang hamba yang salih akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga pula anak keturunannya. Jadi kalau kita ingin anak keturunan kita ini dijaga oleh Allah, berangkat dari kita sendiri, dari orang tua. Dari orang tualah insya Allah anak-anaknya akan dijaga. Orang tua yang saleh, insya Allah anak keturunannya dijaga oleh Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam kisah ini, dua anak yatim yang tinggal di kota, yang rumahnya sudah doyong, kemudian diperbaiki oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ternyata ini rumah dua anak yatim yang tinggal di kota tersebut, yang dibawa di rumahnya ada perbendaharaan, ada harta simpanan yang nanti Allah akan tunjukkan mereka berdua kalau sudah dewasa, di situ ada warisan orang tuanya. Coba kalau Allah tidak jaga. Mungkin rumah tadi sudah ambruk, mungkin mengenai anak yatim tadi sehingga mati atau luka atau mungkin patah tubuhnya. Atau mungkin ya anak yatim, bayangkan tinggal di rumah kayak gitu, bisa jadi kalau ada orang tahu di dalamnya ada apa? Harta yang banyak mungkin sudah dicuri oleh orang. Tapi Allah jaga, enggak ada orang yang tahu. Enggak ada orang yang tahu. Nanti Allah akan keluarkan di saat mereka sudah dewasa. Ini semua ya karena orang tuanya dahulu orang tua yang saleh. Allah mengatakan wa kana abuhuma shaliha, dan adalah bapak dari kedua anak yatim ini adalah bapak yang saleh. Orang yang saleh Allah jaga anak dan keturunannya. Ini beberapa hal yang bisa kita ambil faedahnya dari kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan itu tentu sekelumit dari sekian banyak faedah yang menunjukkan bahwa Allah SWT tidaklah menceritakan, menghikayatkan dalam Al-Quran kisah-kisah tersebut kosong dari makna. Padanya ada faedah, ada hikmah yang patut kita gali. Padanya ada keteladanan yang patut kita contoh. Padanya ada keteladanan yang patut kita tiru. Keteladanan dari seorang nabi yang besar, namun dia tetap rendah hati dan tidak sombong. Keteladanan dari seorang nabi dan rasul yang tidak dendam kepada masyarakat, meskipun mereka diperlakukan jelek. Mereka sebagai tamu dan tidak dijamu, namun ketika ada dari mereka yang membutuhkan bantuan, dengan ringan tangannya dibantu. Dengan ringan tangannya dibantu. Sehingga kalau orang memiliki jiwa pendendam, berarti dia jauh dari sifatnya para nabi dan para rasul. Jauh dari sifatnya para nabi dan para rasul. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam disakiti oleh saudara-saudaranya. Dilemparkan tubuhnya ke dalam sumur, dilucutinya pakaiannya, kemudian dirobeknya oleh saudara-saudaranya, dilumuri dengan darah serigala. Dijauhkannya Nabi Yusuf dari ya orang tuanya, hidup di negeri orang ya menderita. Namun ketika Nabi Yusuf sesaat menjadi orang besar, menjadi orang terpandang di Mesir waktu itu, maka Raja Mesir tidak mengambil keputusan kecuali setelah berkonsultasi dengan Nabi Yusuf. Kemudian saudara-saudara Yusuf mereka mencari bahan makanan sampai ke Mesir. Kemudian Allah SWT ya tunjukkan bahwa orang yang dulu disakiti sekarang dia punya kekuasaan. Orang yang dulu disakiti ternyata sekarang mereka butuh kepada yang disakitinya. Setelah itu mereka ya menyesal. Mereka pun tidak menyangka kalau Yusuf masih hidup. Berpuluh-puluh tahun berpisah dengan mereka, gambaran mereka sudah mati. Namun ternyata kenyataannya tidak. Bukan hanya hidup biasa, bahkan hidup terhormat, hidup dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika mereka ya bertemu kembali dengan Yusuf dan mereka mengakui kesalahannya, Nabi Yusuf mengatakan la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Enggak ada lagi ya mengungkit-ungkit ya yang masa lalu. Allah mengampuni kalian. Tidak diungkit sama sekali. Ditutup lembaran yang lalu kemudian diganti dengan pemaafan. Seperti ini sifat para nabi dan para rasul. Ya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disakiti oleh kaumnya. Namun ketika beliau berkuasa, beliau memaafkan mereka. Orang memaafkan di saat dia itu berkuasa, ini menunjukkan ya jiwa yang sangat besar. Adapun orang memaafkan dan kemudian dia tidak bisa membalas, hal yang wajar. Namun di saat seorang berkuasa dan mampu membalas kemudian memaafkan, menunjukkan jiwa orang tadi besar. Amr bin As pernah merasakan bagaimana besarnya hati Nabi. Padahal Amr bin As dahulu seperti apa permusuhannya pada Nabi dan kaum muslimin. Sampai pun kaum muslimin mereka berhijrah dari Mekah ke Habasyah masih dikejar oleh Amr bin As. Dibujuknya Raja Habasyah untuk memulangkan para muhajirin. Bayangkan. Namun ketika dia masuk Islam, apakah Nabi kemudian ya dendam kepadanya? Bahkan Amr bin As sendiri yang merasa, apa mungkin dosa saya diampuni, terlalu berat kesalahan saya kepada Islam dan muslimin. Sampai-sampai ketika dia mengatakan bahwa Rasulullah, tulung tangan Anda julurkan, saya akan berbaiat kepada Anda. Ketika Nabi menjulurkan tangannya, justru Amr bin As justru menarik tangannya sendiri. Rasul bertanya, ada apa kau wahai Amr? Kata dia, wahai Rasul, saya mau berbaiat, tapi saya bersyarat. Dosa-dosa saya dahulu sebelum Islam diampuni oleh Allah. Dia merasa begitu besarnya kesalahan yang dilakukan oleh dia terhadap Nabi, terhadap kaum muslimin, terhadap Islam. Maka Nabi mengatakan, Ama alimta ya Amru annal islama yahdimu ma qablahu. Tidakkah kau tahu wahai Amr, bahwa dengan seorang masuk ke dalam Islam, apa yang dulu dia lakukan telah diampuni oleh Allah. Seorang yang kafir, kemudian dia melakukan berbagai macam kejelekan, dengan masuk Islam, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.